tetap nikmati kehidupan ini. Sabar-sabarkan hati dan rasa, hilangkanlah semua amarah. Kasih lepaskanlah gelisahmu, teriakkanlah kepada dunia. Hapuslah semua air mata, yakinlah dan jalani saja. Ya, ini hidupku hanya untukmu. Kemarin, saat ini, esok, selamanya kasih. Ya, aku cinta kau. Kemarin, saat ini, esok, selamanya kasih. Ini hidupku hanya untukmu. Boomer!